Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Safar 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 28 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam risalah beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati ala syarhi sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Ya man ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah kita telah memasuki kaidah yang ke-18 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yang mana beliau menyampaikan tentang sebuah kaidah, kaidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah. Ketika beliau menyampaikan wal imanu bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin al khati'in yawm al qiyamah wa ala sirati wa yukhrijuhum min jawfi jahannam ila akhir ma qala alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah menyebutkan salah satu asal min usuli ahli sunnati wal jamaah adalah ketika mereka beriman dengan adanya syafaat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syafaat Rasulullah alaihi salatu wasallam bagi mereka, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang mana syafaat tersebut niscaya mereka dapatkan kelak pada hari kiamat. Begitu pula di antara akidah ahli sunnati wal jamaah adalah mengimani bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan diberikan kepada orang-orang yang berjalan di atas sirat, yang merupakan jembatan yang menghubungkan antara seorang hamba dengan al-jannah, yang di bawahnya terdapat narul jahim, di bawahnya terdapat jurang api neraka jahannam wal'iyadzu billah. Yang bisa melewati sirat, jembatan tersebut, maka dia yang diselamatkan oleh Allah jalla jalaluh. Namun barang siapa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah ketetapan yang dia akan terpleset, yang dia akan terjerumus wal'iyadzu billah dari jembatan tersebut, maka dia tidak akan sampai kepada al-jannah, dan tersungkurlah dia wal'iyadzu billah ke dalam an-nar jahannam. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam. Selain syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada mereka-mereka yang berjalan di atas sirat, pun Nabi alaihi salatu wasallam akan memberikan syafaatnya kepada mereka ahlu jahannam, orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka jahannam, minal mu'minin, minal muslimin, dari kalangan kaum mu'minin, dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hati mereka terdapat mithqala dzarratin min iman, di dalam hati mereka terdapat sedikit dari keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah jalla wa ala, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun akan memberikan syafaat beliau kepada mereka. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, telah dijelaskan akidah ini oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'a tentang berlakunya syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus dan syafaat mereka yang bisa memberikan syafaat, apakah dari kalangan siddiqun, apakah dari kalangan syuhada, ataukah dari kalangan salihun. Mereka semua bisa memberikan syafaat dengan beberapa persyaratan. Di antara persyaratan tersebut, antakuna biidnihi. Ketika syafaat tersebut mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika syafaat tersebut diperbolehkan, diberikan kepada orang-orang yang mereka kehendaki. Dan ahlul kufri, seorang yang mati dalam kekufurannya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya mereka adalah orang-orang yang diharamkan dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini khusus. Allah jalla wa ala menyediakannya, menyiapkannya untuk mereka kaum mukminin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan begitu pula kaum muslimin secara umum dari kalangan anbiya war rusul. Pengikut nabi dan rasul Allah jalla wa ala pun akan merasakan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, fal kafiru laisa fihi syafa'atun abadan. Orang-orang kafir tidak sama sekali memiliki syafaat, karena mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah, mendustakan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal'iyadu billah, sehingga balasan yang mereka dapatkan sama seperti apa yang telah mereka lakukan kelak pada atau pada kehidupan dunia mereka yang telah lalu. Maka terkhusus pembahasan syafa'atul uzma, ikhwati fillah ya ra'akumullah, syafa'at yang agung yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, wa hadhihi hiya syafa'atul uzma allati faddalahu Allah biha 'ala al-khalqi. Inilah syafaat yang agung, syafaat yang sangat mulia, yang Allah jalla wa ala mengaruniakannya, yang Allah jalla wa ala mengaruniakannya kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khusus kepada beliau, tidak diberikan kepada anbiya wa rusul yang lainnya, tidak kepada ulul azmi, tidak kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, tidak pula kepada Nabiullah Nuh, tidak pula kepada Nabiullah Ibrahim, tidak pula kepada Nabiullah Musa wa Isa alaihi salatu wassalam. Syafaat ini diberikan oleh Allah jalla wa ala, tapi khusus syafaatul uzma ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika syafaat tersebut diberikan kepada seluruh makhluk yang berada di padang mahsyar. Seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar, yang inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam suratul Isra ayat yang ke-79. Kenikmatan ini, karunia ini dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman yang mulia, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Maka dari bahagian malam tersebut, wahai Muhammad, berdirilah engkau, bangkitlah engkau untuk melakukan salat nafilah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan sebab tersebut Allah jalla wa ala akan mengaruniakan kepadamu mahmuda. Sebutkan oleh Syekh, al-maqamul mahmud huwa syafa'atul uzma. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat yang agung syafaat yang mulia yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang ada di dalam doa yang kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam al-wasilah, al-makanul a'la fil jannah, tempat tertinggi di dalam syurgamu ya Allah, al-fadilah, keutamaan ya Allah. Wa ba'athu maqaman mahmuda, dan berikanlah kepada beliau, karuniakanlah kepada beliau alaihi salatu wassalam syafa'atul uzma. Dan ikhwati fillah yara'akumullah, syafa'atul uzma ini diperuntukkan kepada seluruh makhluk yang berada di padang mahsyar tanpa memandang bulu apakah makhluk tersebut dari kalangan manusia atau dari kalangan bangsa jin, tidak pandang bulu apakah makhluk tersebut orang-orang yang beriman atau mungkin orang-orang yang kufur wal'iyadzubillah kepada Allah pada kehidupan dunia mereka. Karena syafaat ini merupakan syafaat yang khusus yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seluruh makhluk, ila kullil khalqi, tanpa terkecuali mu'minuhum wa kafiruhum, insuhum wa jinnuhum, semuanya mendapatkan syafaat tersebut. Artinya apa? Mereka mendapatkan keringanan, mereka mendapatkan manfaat, mereka semua mendapatkan faedah dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu syafaatul uzma ini yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ana laha, aku yang memiliki syafaat tersebut. Thumma ya'ti ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش. Aku yang memiliki syafaat tersebut ketika ahlul mahsyar semuanya ini mendatangi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, mendatangi Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, mendatangi baqiyatu ulil azmi, tapi semua mereka meminta uzur. Tidak bisa satu pun dari ulil azmi, begitu pula Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, memberikan syafaatnya kepada ahlul mahsyar, makhluk Allah Jalla wa'ala yang berada di padang mahsyar ketika itu, yang sangat panik, yang sangat ketakutan, yang sangat genting keadaannya. Tetesan-tetesan keringat mereka bercucuran. Mereka membutuhkan sebuah keringanan. Mereka membutuhkan syafaat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ana laha, aku yang memiliki syafaat tersebut. Thumma ya'ti wa yakhirru sajidan tahtal arshi, kemudian beliau mendatangi Allahu Jalla wa'ala dan sujud di bawah arshnya Allahu Jalla wa'ala, terus bersujud, berdoa, memohon kepada Allahu Jalla wa'ala izinnya Rabbul Izzati wal Jalal, izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allahu Jalla wa'ala bisa memberikan izin syafaatul uzma ini dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diseru oleh Allah Jalla wa Ala, ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa', wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi dan berikanlah syafaat, niscaya mereka akan merasakan manfaat dari syafaatmu tersebut. Maka sekali lagi ikhwati fillah yara'akumullah, syafa'atul uzma ini dirasakan oleh seluruh makhluk Allah Jalla wa'ala yang ketika itu berada di padang mahsyar, yang ketika itu semuanya mereka sedang ketakutan, yang ketika itu semuanya sedang merasakan kegentingan yang sangat, kondisi yang sangat sempit. Nabi SAW yang memberikan keringanan kepada mereka, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW yang memberikan manfaat kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat kepada mereka. Ikhwati fillah yara'akumullah. Disebutkan dalam sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekhuna Walid Fallata hafidhahullah wa ra'ah, Dr. Walid Fallata. Beliau merupakan salah seorang doktor yang alhamdulillah telah lulus program doktoralnya di Jami'atul Islamiyyatil Madinah. Dan program doktorah beliau ini dalam jurusan akidah. Sehingga pertanyaan ini sangat pas ketika ditujukan kepada beliau. Maka ada seorang penanya menyampaikan kepada Dr. Asy-Syaikh Walid Fallata hafizahullah wa ra'ah, Syekhana al-Karim, fi mas'alati ahli al-mawqif, hal al-kuffaru min ahli al-mawqif? Wahai Syekh yang mulia, terkait pembahasan ahlul mawqif, yakni ahl al-mahsyar, mereka yang berada di padang mahsyar, apakah orang-orang kafir mereka ketika itu juga berada di padang mahsyar? Ilman bi anna ahlal mawqif kulluhum akhadhu asy-syafa'ata al-uzma min qibalin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita mengetahui bahwa ahlul mawqif secara menyeluruh, orang-orang yang berada di padang mahsyar secara menyeluruh, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah al-kuffar masuk ke dalam golongan ahlul mawqif tersebut, ahlul mahsyar tersebut? Maka beliau menjawab hafizahullah wa ra'a, na'am. Asy-syafa'atul 'udzma li jami'il khalaiq. Syafaat uzma yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, ini diperuntukkan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Insuhum wa jinnuhum, mu'minuhum wa kafiruhum, tanpa terkecuali. Kenapa kata beliau ikraman lin nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam rangka memuliakan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi Allah Adam, ulul azmi, semuanya ya'tadirun, tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada ahli al-mawqif, kepada ahli al-mahsyar, tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu-satunya dari kalangan anbiya war rusul yang diberikan izin dan mampu memberikan syafaat tersebut kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ini dalam rangka ikraman, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa indaha ya'rifu jami'ul khalaiqi qadra manzilatihi alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu, ketika mereka merasakan manfaat dari syafa'atul uzma yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bisa merasakan faedah dari asy-syafa'atul uzma yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barulah mereka mengetahui, barulah mereka sadar betapa mulianya kedudukan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah orang-orang kafir tersebut menyesal. Barulah ahlul bid'ah wa dalal tersebut menyesal. Semua pihak yang pernah menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencemooh beliau, menginjak-injak harga diri beliau, mencela beliau, semuanya pada saat itu barulah terperangah. Pada saat itu barulah tersadar. Ya subhanallah, betapa mulianya orang yang dulu aku caci maki. Ya subhanallah, betapa mulianya dulu orang yang aku acuhkan perintah-perintahnya. Maka ketika itu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tersadar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar sosok manusia termulia yang ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara hikmah. Ikhwati fillah yarakumullah. Kenapa Allah Jalla wa Ala memberikan izin bahwa syafaatul uzma tersebut bisa dirasakan oleh seluruh makhluk, jami'il khalaik tanpa terkecuali. Yang pertama ikraman lil nabi, dan yang kedua agar mereka benar-benar menyadari bahwa seorang manusia mulia yang berada di hadapan mereka tidak bisa mereka pandang sebelah mata. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a setelah menyebutkan tentang pembahasan asy-syafa'atul uzma. Kata beliau hafizahullah wa ra'a, wa kadzalika yashfa'u sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-kaba'ir min al-ummah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan syafaat kepada ahlul kabair, para pendosa besar, orang-orang yang mendatangkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala pada diri-diri mereka, orang yang melakukan perzinahan wal'iyadu billah, orang yang meminum khamar wal'iyadu billah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan contoh dosa-dosa besar yang lainnya yang sangat amat banyak. Yashfa'u fihim sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pun memberikan syafaat kepada mereka. Lihatlah ikhwati fillah yarakumullah bagaimana rasa kasih sayang yang luar biasa yang ada pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kabair yang notabene-nya ketika mereka di dunia adalah orang-orang yang mengacuhkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan perkara tersebut haram tapi mereka langgar. Allahu jalla wa ala nyatakan perkara tersebut haram tapi mereka tabrak. Pun ketika mereka berada pada yaumul qiyamah tidak dibiarkan begitu saja oleh Allahu jalla wa ala, tidak dibiarkan begitu saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan syafaat kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan izin atas syafaat tersebut sampai kepada ahlul kabair. Apa bentuk syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ahlul kabair, para pendosa besar? Imma alla yadkhuluna an-nara wa imma ayyukhraju minha idza dakhaluha fayashfa'u fihim sallallahu alaihi wasallam. Ada dua macam, ada dua jenis syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kabair. Yang pertama agar mereka tidak masuk ke dalam an-nar. Mereka berada pada abu-abu jahannam. Ahlul kabair ini sudah siap dilemparkan oleh Allah jalla wa ala, sudah siap untuk disungkurkan oleh Allah Jalla wa'ala, sudah siap untuk mendapatkan azab yang sangat amat pedih dari Allah Jalla wa'ala, masuk ke dalam neraka al-jahim. Akan tetapi ketika itulah Nabi SAW memberikan syafaat sehingga mereka batal, sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam an-nar. Alaihi salatu wassalam. Luar biasa ikhwati fillah yara'akumullah rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana sosok Nabi alaihi salatu wassalam ketika hidupnya di dunia saja itu sudah memberikan sekian banyak contoh rahmah, sekian banyak contoh kasih sayang kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau. Walaupun orang-orang yang berada di sekitar beliau itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas, sampai berani meletakkan kotoran onta di pundak beliau, sampai menangis putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula di antara mereka yang berani lancang untuk melempar batu demi batu ke jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai darah bercucuran. dari tubuh-tubuh beliau. Akan tetapi apa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma ghafir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ghafir li ummati fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah umatku tersebut karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui, ya Allah. Tidak cukup pada kehidupan dunia, ikhwati fillah, yarhamakumullah. Pada yaumul qiyamah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sangat sayang kepada umat-umat beliau alaihi salatu wassalam. Ahlul kabair yang sudah menjadi orang-orang yang melampaui batas pada kehidupan dunia, yang sudah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah, sebagai sesembahan, yang sudah menjadikan waswasah dari syaitan terus mereka perdengarkan, terus mereka ikuti, terus mereka terjerumus ke dalamnya, dan mereka sudah berada pada pintu gerbang neraka. Ketika itu, ikhwati fillah yarakumullah, sosok yang mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan syafaat kepada mereka sehingga mereka batal, tidak jadi masuk ke dalam an-nar. Ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, wa imma ayyukhraju minha idza dakhaluha. Keadaan sebahagian ahlul kabair sudah terlanjur masuk ke dalam an-nar. Sudah terlanjur mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka diharamkan dari syafaat? Tidak. Masih bisa mereka menerima syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Mereka akan dikeluarkan dari neraka jahannam tersebut. Mereka tidak dikekalkan ke dalam neraka jahannam. Karena mereka adalah bahagian dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang mendapatkan syafaat beliau di ahlil kabair. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, wa hadhihi laysat khassatan bihi. Syafaat jenis kedua ini, syafaat kepada ahlul kabair, para pendosa yang melakukan dosa-dosa besar, itu tidak khusus. Hanya beliau saja yang bisa memberikan syafaat tersebut. Akan tetapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fahuwa yashfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaatnya. Wa jami'ul anbiya yashfa'un. Begitu pula seluruh para nabi juga bisa memberikan syafaat tersebut kepada masing-masing dari umat mereka. Wal awliya yashfa'un. Begitu pula orang-orang saleh, mereka bisa memberikan syafaat tersebut kepada kenalan-kenalan mereka. Wal afratu wa humul ladzina matu sigaran yashfa'una fi ahli al-kaba'ir. Begitu pula al afrat. Siapa itu al afrat? Mereka-mereka yang wafat dalam keadaan masih kecil, belum baligh. Mereka-mereka yang wafat dalam keadaan masih kecil dan belum baligh. Mereka pun bisa memberikan syafaat kepada mereka ahlul kabair. Maka ikhwati fillah yarakumullah, jenis yang kedua ini tidak khusus Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa mendapatkannya, yang bisa memberikannya. Akan tetapi para nabi, orang-orang saleh, bahkan anak-anak kecil yang wafat dalam keadaan mereka belum balik pun bisa mendapatkan izin dari Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat kepada ahlul kabair, para pendosa besar. Kemudian beliau melanjutkan, khilafan lil jahmiyati wal mu'tazilati wal khawarij. Dan akidah ini secara khusus berbeda dengan akidah yang dimiliki oleh kaum jahmiyah, berbeda dengan keadaan yang dimiliki oleh kaum Mu'tazilah, bahkan kaum Khawarij. Berbeda akidahnya. Kenapa? Wal khawarijuhum, di antara akidah min aqaidil khawarij, mereka adalah alladzina yakhrujuna 'alal a'immah, a'immatil muslimin, bisayfi wa yashuquna 'asat ta'ati, wa aidan alladzina yukaffiruna al-muslima bil kaba'ir allati duna syirki. Haulai humul khawarij. Di antara akidah kaum khawarij, kata beliau, mereka adalah orang-orang yang suka memberontak penguasa kaum muslimin dengan senjata-senjata yang ada di sisi mereka, wa asata'ah, mereka mencabik-cabik ketaatan kepada penguasa. Karena ketaatan kepada penguasa, as-sam'u wa ta'ah, ini adalah bahagian dari akidah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah, yang berkaitan dengan hal ini. Namun mereka kaum khawarij, yashuquna 'asa ta'ah, mereka mencabik-cabik kaidah yang berkaitan dengan taat kepada penguasa tersebut. Wa aidan, begitu pula di antara akidah mereka, alladzina yukaffiruna al-muslima bil kaba'ir allati duna syirki. Mereka adalah orang-orang yang berani untuk mengkafirkan seorang muslim karena sudah melakukan dosa-dosa besar, padahal dosa-dosa tersebut belum sampai kepada tingkatan kesyirikan, tapi dikafirkan oleh kaum khawarij. Maka kita akan mendapati bahwasanya kaum khawarij yang melihat orang-orang yang minum minuman keras, orang-orang yang meminum khamar, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang berzina, orang-orang yang melakukan sekian banyak kabair, mereka adalah orang-orang kafir indal khawarij. Kalau sudah kafir, ahlul kabair tersebut apa? Halal darah mereka untuk ditumpahkan, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya kita akan menyaksikan bagaimana kaum khawarij sangat mudah untuk menumpahkan darah kaum muslimin yang dalam tanda kutip telah mereka anggap sebagai seorang yang kafir keluar dari Islam, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau, ha'ula'i humul khawarij, mereka inilah orang-orang khawarij. Summu khawarij li'annahum kharaju 'anil mashru', mereka dinamakan sebagai kaum khawarij karena hakikatnya mereka telah keluar dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Karena mereka sudah keluar dari syariat apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kharaju 'ala waliyil amri, mereka pun orang-orang yang memberontak terhadap penguasa-penguasa yang sah, wa syaqqu 'asat ta'ah, dan mereka mencabik-cabik ketaatan kepada para penguasa tersebut. Haula, mereka adalah yanfuna syafa'ah, mereka adalah orang-orang atau golongan yang menafikan syafaat. Apa ucapan mereka? Apa statement mereka? Yaqulun, mereka mengatakan, man dakhalan nara la yakhruju minha. Ini akidah min aqaidil khawarij al-khabithah wal'iyadhu billah. Ini diantara akidah yang ada di sisi kaum khawarij, ikhwati fillah yara'akumullah. Apa akidah mereka? Man dakhala an-nar, barang siapa yang sudah masuk, wal'iyadhu billah, ke dalam an-nar, la yakhruju minha, tidak akan bisa lagi untuk dia keluar, tidak akan mungkin lagi bagi dia untuk keluar dari neraka tersebut. Artinya apa? Khalidun mukhalladun fih, mereka adalah orang-orang yang akan kekal abadi di dalam an-nar tersebut, wal'iyadhu billah. La yakhruju minha, khalidun mukhalladun fiha. Ini akidah yang dimiliki oleh kaum khawarij. Jangan dikira ini sebuah akidah, sebuah kesimpulan yang mereka ambil dari otak-otak mereka saja, yang mereka ambil dari pemahaman-pemahaman para walinya atau para syekhnya atau para gurunya. Tidak semudah itu. Bahkan lebih dari itu, mereka berakidah, mereka berkesimpulan dengan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Baqarah ayat ke-167. Maka hati-hati ikhwati fillah yarakumullah dari yang namanya asyubuhat. Hati-hati dari yang namanya kerancuan-kerancuan berfikir, racun-racun syaitan. Karena telah dijelaskan oleh para imam kita, al-qulubu dha'ifatun wasyubhatu khattafatun, hati kita ini lemah. Sementara syubhat, sekian kerancuan berfikir, itu terus menyambar hati kita. Hati kita lemah, sangat mudah untuk menerima syubhat-syubhat tersebut. Bagaimana apabila seorang tidak dibekali dengan bekal ilmu syar'i? Bagaimana apabila seorang tidak dibekali dengan ilmu penafsiran yang benar berkaitan dengan ayat-ayat Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quran? dia tidak memiliki bekal penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari ayat-ayat tersebut yang dijadikan dalih, bukan dalil, yang dijadikan dalih oleh mereka kaum Khawarij secara khusus. Yang mereka akhirnya berkesimpulan bahwa orang-orang yang telah masuk ke dalam an-nar khalidun mukhalladun fiha. Mereka adalah orang-orang yang kekal abadi di dalam neraka. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kata mereka. Apa ayatnya? Ayat Allah Jalla wa Ala yang ada di dalam suratul Baqarah ayat ke-167, wa ma hum bi kharijina minan nar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengeluarkan mereka dari dalam neraka. Hati-hati ikhwati fillah yarakumullah. Syubhat seperti ini sangatlah kuat di sisi sebagian orang yang mungkin belum mengetahui penafsiran ayat ini secara benar. Dalilnya ada di dalam firman Allah. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Kami berakidah seperti ini, kata kaum Khawarij, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan akidah yang kami buat-buat sendiri. Ini bukan akidah bid'iyah. Ini berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan bisa sama sekali keluar dari api neraka. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, naqul, maka kita katakan ketika berhadapan dengan kaum Khawarij, ketika mereka membawa ayat ini dan menisbahkannya kepada Ahlul Kabair bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka, maka jawabannya adalah hadhihi fil kuffar. Ayat ini wahai kaum Khawarij ditujukan, dimaksudkan oleh Allahu Jalla wa Ala Rabbul Izzati wal Jalal kepada mereka orang-orang kafir. Bukan kepada ahlul kabair minal muslimin. Kepada mereka orang-orang kafir. Fal kuffaru la yakhrujuna minan nar. Memang benar orang-orang kafir tidak akan mungkin bisa keluar dari neraka jahannam. Bahkan semulia apapun sosok kafir tersebut, sebesar apapun jasa kafir tersebut terhadap Islam wal muslimin, tidak akan bisa mengeluarkan dia dari an-nar wal'iyadzu billah. Sosok paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang paling gamblang terhadap permasalahan ini. Abu Talib dikekalkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam an-nar karena beliau wafat dalam keadaan musyrik. Maka benar orang-orang kafir tidak akan pernah bisa keluar dari an-nar. Wa amma syafa'atul maqsudatu huna fahiya fi ahli al-iman min ashabil kaba'ir wa hiya thabitatun. Adapun pembahasan syafaat yang sedang kita bahas ini adalah syafaat yang ada pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan beliau berikan kepada kaum mukminin ahlul iman walaupun mereka adalah orang-orang yang telah melakukan dosa-dosa besar. Wa hiya thabitatun. Dan syafaat tersebut adalah syafaat yang memang ada pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermanfaat bagi mereka ahlul kabair. Wallahu jalla wa ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi?" Siapa yang telah memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Dalla, ayat ini menunjukkan ala annahu idza adzina yashfa'u ahadun indahu. وكذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. Maka ini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada seseorang untuk memberikan syafaatnya, apakah itu sosok nabi ataukah itu sosok orang-orang saleh atau mungkin al-afrod tadi, anak-anak kecil yang wafat dalam keadaan belum balik, mungkin memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang masuk ke dalam deretan ashabul kabair, maka itu bisa bermanfaat, bisa mendatangkan faedah selama mendatangkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kam min malakin fis samawati la atuhum syai'an. berapa banyak malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala yang berada di atas langit tidak bisa memberikan manfaat dari syafaat-syafaat mereka illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali mereka telah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Izin kepada siapa? Syafaat tersebut diberikan izin berupa ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa syafaat tersebut diberlakukan? Semuanya berkaitan dengan syarat asy-syafa'ah, syarat-syarat syafaat yang telah dijelaskan oleh beliau secara global. Dan bi'idznillahi ta'ala hadhihi fiha syarta asy-syafa'ah, ada dua syarat syafaat yang akan beliau jelaskan berkaitan dengan ayat yang terakhir ini yang ada di dalam suratul Najm ayat ke-26, yang menunjukkan kepada kita ikhwati fillah ya rahimakumullah bagaimana kaum Khawarij memiliki akidah yang khalal, memiliki akidah yang tidak sempurna ketika mereka berani mengatakan ashabul kabair bukanlah orang-orang yang bisa keluar dari an-nar. Karena ini akidah yang sangat-sangat keliru, berlawanan dengan apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini khawatir filah ya rakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Bi'idnillahi ta'ala, apa yang berkait dengan syarat-syarat syafaat terkhusus dari surah An-Najm yang dibawakan oleh beliau akan kita lanjutkan pembacaannya pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya rakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.